seperti bintang-bintang hilang di telan malam, bagai harus melangkah tanpa ku tahu arah. Lepaskan aku dari tetap bertepi saat kau tak di sini, seperti dedak.

masa indah, masa biru, masa berseri. Ku ingin terbang bersamamu dan gapai mentari. Tak ingin lepas kau menentu jiwa dan batinku. Terangi rasa hatiku yang membeku. Beri bunga jalanku yang lugu untuk diriku, oh, oh, untuk diriku. Takkan sedih ku menangis, takkan pula tertawa. Bayangmu kan selalu bersinar walau waktu berjalan. Kau melatihmu kan wangi menyebarkan sedih. Masa indah, masa biru, masa saja aku terus mengagumimu dan simpan cerita tentangmu. Kau jauh dariku, biasanya sepi menemaniku. Takkan hilang sampai kau kembali ke sini. Aku masih kembali, aku tetap begini. Aku masih

meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Hilangkan gairah lelah

waktu terus berlalu tanpa ku sadari yang ada hanya aku dan kenangan. Masih teringat jelas senyum terakhir yang kau beri untukku. Tak perlu ku mencoba dan tak ingin ku mengisi hatiku dengan cinta yang lain. Kan ku biarkan ruang hampa di dalam. Meninggalkanku ini aku sendiri lagi. Dapatkah kau rasakan apa yang ku rasakan? Bedinya tak tertahan saat kau tak di sini. Bila ku ingat engkau masih di sini, hati terasa damai tak ada sedih. Namun kini kau telah pergi meninggalkanku. Ini aku sendiri lagi. Namun kini kau telah pergi meninggalkanku. Kini aku sendiri lagi. Oh, oh, oh, oh. Kini aku sendiri. Lagi. Wow. Baiknya katakan sedari dulu ini luka, agar aku tak menyimpan engkau di sudut kamu batin jiwaku. Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada hatimu? Hati ini akan bisa lebih lama untuk memendam rasa. Empat mata bicara padamu, ku katakan harap. Jauh dari ini.